Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alama Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala al-hadithu as-saminu was-salasun. Hadis yang ke-38. Iqra' Muhammad. Naam, qala rahimahullah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Mus'ab, siapa nama Abu Hurairah? Mukbil, siapa nama Abu Hurairah? Haidar, siapa nama Abu Hurairah? Siapa? Mus'ab, duduk yang bagus. Ditanya diam saja kok. Tolah toleh. Ammar, siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sahrin radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sahrin radhiyallahu ta'ala anhu ad-Dausi al-Yamani, dari negeri Yaman, dari kabilah Daus. Qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hasah. Al-hasah yaitu kerikil. Apa maksudnya? Ya, nanti kalau kamu melempar pada benda ini kena, itulah yang kamu beli dan kamu bayar seharga demikian. Nanti akan dijelaskan di bawah, akan disebutkan oleh beliau. Qala wa an bai'il gharar, dan dari jual beli al-gharar. Apa al-gharar? Akan disebutkan oleh beliau. Gharar di situ ada tipuan, ada ketidakjelasan, itu gharar. Akan disebutkan oleh beliau maksudnya apa. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hasa dan gharar. Apa maknanya? Qala wa hadza kalamun jami'un li kulli gharorin. Dan kalam ini, kalimat ini mencakup seluruh gharar, seluruh perkara yang tidak jelas untung atau ruginya, tidak jelas hasilnya. Qala wal muradu bil gharar, yang dimaukan dengan gharar di sini adalah al mukhatarah wal jahalah. Masih ada mukhatarah, taruhan. Masih ada apa? Taruhan antara untung dan rugi. Masih apa? Masih untung-untungan bahasanya. Belum jelas. Wajahalah dan jahil, tidak diketahui untung ataupun rugi. Wadzalika dakhilun fil maisir, dan yang seperti itu masuk pada perjudian, al-maisir. Kenapa? Untung-untungan. Antara untung dan rugi tidak jelas. Bisa untung kalau untung-untungnya banyak, kalau bisa rugi, ruginya banyak. Tidak jelas. Fa'inal maisiro kama yadkhulu fil mughalabat war rihani illa rihana sibakil khayli wal ibili wasiham. Dan maisir, taruhan, perjudian, sebagaimana dia masuk pada al-mughalabat, perlombaan semacam itu. Mughalabat itu saling mengalahkan. Warrihan, dan rihan, perlombaan, kecuali perlombaan pacuan kuda atau unta atau memanah. Tiga itu dibolehkan. Sibaku al-khail, aurihanu sibakil khail, wal ibil wasiham. Perlombaan pacuan kuda ataupun pacuan unta ataupun memanah, ini dibolehkan. Fakadzalika yadkhulu fi umuril muamalat, demikian juga yang namanya al-maisir, perjudian, itu juga masuk dalam muamalat, dalam pergaulan, dalam jual beli. Fakullu bai'in fihi khatarun, maka semua jual beli yang di dalamnya ada khatar, ada taruhan, untung-untungan. Hal yahsulul mabi'u aw la yahsul, apakah bisa didapatkan barang itu ataukah tidak? Kok ada seperti itu? Ada, contohnya kabai'il abiqa, seperti jual beli budak yang lari dari tuannya. Budakku lari, kamu beli ya, berapa? 5 juta. Tapi tidak tahu apakah budaknya tertangkap atau tidak. Budaknya tidak diketahui. Wasarid, abik wasarid, member sama. Atau yang semacam itu adalah, ini motorku hilang, kamu beli ya, nanti kalau ketemu kamu beli 5 juta saja, terus harganya seharusnya 10 juta. Tapi tidak diketahui apakah nanti bisa didapatkan atau tidak. Atau apa, itu burung milik saya ini terbang, kamu beli ya, ini 200 ribu saja, ini biasanya labet ini 1 juta lebih ini, karena ini terbang kamu beli ya, tapi kamu tangkap sendiri. Nah, ini apa? Jual beli yang taruhan, mungkin apa bisa ditangkap dan mungkin juga tidak bisa. Ini untung-untungan kan ini. Ini apa? Untung-untungan, ini tidak boleh. Ini masuk pada apa? Al-maisir, taruhan. Wal maghsub min ghairi ghasibihi, barang yang digosop, tapi yang menjual bukan yang mengambil, yang gosop. Barangnya digosop. Ini apa? Baju saya diambil si fulan, dia gosop. Kamu beli ya baju saya. Sementara dia tidak tahu kemana. Dia mau memberikan atau tidak. Ini kan untung-untungan. Nah, seperti ini apa? Masih ada taruhan padanya, tidak dibolehkan. Au qadirun ala akhdihi, atau dia mampu untuk mengambilnya, menangkapnya. Kabai'i ma fi dhimamin nas, seperti apa? Jual beli tapi masih dalam tanggungan orang. Dalam tanggungan apa? Orang. Ini sepeda motor saya, ini jadi jaminan, dia dibawa si fulan, ini kamu beli ya 5 juta. Sementara apa, ini menjadi agunan, menjadi jaminan, dibawa pada si fulan. Sebenarnya bisa dia ambil, tapi apa? Masih menjadi jaminan dibawa oleh orang lain. Wa khususan al-mumatilina wal-mu'sirin, dan khususnya apa? Orang yang mumatil. Apa mumatil? Orang yang bisa mengembalikan hutang tetapi tidak segera mengembalikan. Yang kata Rasulullah, matlul ghani dhulmun. Mumatilnya orang yang kaya itu kedzaliman. Dia punya uang untuk mengembalikan tapi tidak segera dia kembalikan. Ini namanya mumatil. Dan itu kedzaliman. Itu zalim. Itu apa? Itu zalim. Wal mu'sirin, atau ada pada orang yang kesulitan. Ada pada orang yang apa? Kesulitan. Umpamanya ada si fulan pinjam emas, tapi dia kesulitan untuk mengembalikan saja sulit. Kemudian mengatakan, kamu beli ya emas saya, dipinjam sama si fulan. Dia belum bisa mengembalikan, tapi dia mau mengembalikan susah. Nah, seperti ini sebenarnya bisa mengambil, tapi apa? Karena dia sulit, sehingga apa? Untuk bisa didapatkan, ini masih taruhan. Mungkin bisa, mungkin tidak. Fa innahu dakhilun fil gharar, maka yang seperti itu semua masuk pada al-gharar. Ini taruhan, untung-untungan. Masih apa? Untung-untungan. Wa kadzalika kullu bay'in fihi jahalatun dhahiratun. Demikian juga seluruh jual beli yang di dalamnya ada jahalah yang zahirah, ya apa? Jelas. Jahalah yang jelas. Kalau jahalah yang kecil dan tidak jelas apa? Seperti apa? Apa Mas Satya? Beli kelapa dalam tempurung ya. Kalau beli kelapa, tahu enggak isinya di dalam seperti apa? Enggak tahu. Boleh atau tidak? Di situ ada jahalah. Tapi karena yasir sedikit, maka dibolehkan. Maka apa? Dibolehkan. Kalau jahalah ini zahirah besar dan jelas, tidak boleh. Sebagaimana contoh akan disebutkan. Tapi kalau cuma beli kelapa ya, yang nilainya mungkin 7.000 ya, ini masih bahasa kita dimaafkan, dibolehkan. Ya, kenapa? Karena sedikit, kecil. Ya tafawatu fihal maksud, yang berbeda-beda pada barang yang diperjualbelikan tersebut maksud dan yang dituju. Fa innaha dakhilatun fi bai'il gharar, maka itu masuk pada jual beli apa? Al gharar. Ka bai'ihi ma fi bai'i minal mata. Seperti apa? Ka bai'ihi ma fi baitihi. Seperti apa dia menjual apa yang ada di rumahnya dari perkakas rumah. Sudah perkakas rumah saya, kamu beli 10 juta. Lah perkakasnya apa? Enggak tahu. Apakah mungkin ada kulkas, ada mesin cuci, ada alat-alat dapur dan lain, enggak tahu. Ya. Ini apa? Ini jahalah. Tidak tahu yang seperti itu, maka ini tidak dibolehkan. Au ma fi dukkanihi, atau apa yang di dalam tokonya, di warungnya. Sudah, kamu beli isi warung saya seharga sudahlah 10 juta saja. Sementara isi warungnya tidak tahu. Apakah isinya warung ini mas-masan ya, ataukah isinya sayur-sayuran atau apa, tidak tahu. Demikian juga jumlahnya tidak diketahui berapa. Kalau cabai ya berapa kilo, kalau kentang ya berapa kilo, tidak diketahui. Pokoknya yang ada di dalam warung. Ini apa? Jahalah. Yang seperti ini tidak dibolehkan karena tidak tahu berapa jumlahnya dan berapa nilainya. Fa innaha au ma fi hadzal mawdhi', atau apa yang ada di tempat ini. Ini sudah kamu beli apa yang di tempat ini. kamu berani berapa? Wa huwa la yadri anhu wa la ya'lamu. Jadi cuma mana di tempat tertutup, udah kamu beli apa yang di dalam ya. Di tempat ini beli apa yang di dalam, 5 juta saja. Sementara dia enggak tahu apa isinya. Ya, isinya tidak diketahui. Wa la ya'lamu, dan dia tidak punya ilmu tentang apa yang di dalam. Ini ya, seperti ini apa? Baik al-ghoror. Di sini ada jahalah. Ada ketidaktahuan. Ada apa? Ketidaktahuan yang nampak, yang jelas dan besar. Qala au bai'ul hasati allati hiya misalun min amsalatil ghoror. Atau seperti jual beli al-hasa yang dia itu satu contoh dari contoh-contoh al-ghoror. Jual beli yang apa? Untung-untungan. Ka'an yakul, seperti mengatakan, irmi hadhil haso, lempar kerikil ini. Fa'ala ayyi mata'in waqa'at 'alaihi fahuwa 'alaika bikadha. Maka barang yang manapun yang kena, yang kamu lempar tadi kena apa? Kalau yang kena baju atau kena perkakas rumah atau apa yang kena, sudah kamu beli 100 ribu. Kan enggak tahu di situ banyak barang ataupun banyak jenis. Kalau baju ya macam-macam baju model ya, ada kebaya, ada gamis, ada sarung, ada celana, ada kopiah, dijejer. Sudah kamu lempar, manapun yang kena sudah kamu bayar 100 ribu. Nah kalau yang kena kopiah bayar 100 ribu, apa? Taruhan, untung-untungan. Iya, kalau yang kena jubah nilainya mungkin 200 ribu dia untung. Tapi kalau yang kena kopiah nilainya cuma 20 ribu bayar 100 ribu berarti apa? Rugi. Ini apa? Untung-untungan. Ya? Untung-untungan. Fahuwa alaika bikada au irmiha fil ard. Fama balagathu fahuwa laka bikada. Atau apa? Jual kebun atau jual pekarangan. Sudah, kamu lempar sejauh-jauhnya. Nanti sampai di situ, nanti kamu bayar. Ya. Sudah berapa? 30 juta saja umpamanya. Lempar sekuat-kuatnya, ya mungkin bisa jauh dan mungkin juga dekat. Untung-untungan. Masih apa? Taruhan yang seperti itu apa? Tidak dibolehkan. Au bai'ul munabadah au al-mulamasah. Baik apa? Al-munabadah. Hampir sama dengan baik al-hasah. Dah, ini kamu berani berapa? Ya, tidak dibuka. Ya, seperti tukang obral ya. Ini berapa ini? Ada, ini 100 ribu. Tidak mau, tambah lagi. 100 ribu. Ya. Atau mulamasah. Barang yang manapun yang kamu sentuh, nah, kamu bayar 100 ribu. Kamu pegang yang mana? Ini apa? Jahalah. Iya, yang kalau disentuh nilainya seharga seitu. Kalau ternyata yang disentuh cuma kopiah, ya, tidak dibolehkan. Iya, kalau itu barangnya baik. Lah kalau barangnya sobek-sobek, nah diketahui. Au bai'i ma fi butunil an'am, atau apa? Jual beli apa yang di perut kambing apa? Hewan. Ini kambing saya sedang bunting ini. Kamu berani berapa? Bukan kambingnya tapi apa yang dalam perut. Berani berapa kamu? 500 ribu? Iya, nanti kalau jantan besar untung. Tapi kalau baru lahir terus mati, jahalah. Atau sapi yang bunting, kamu berani berapa ini? Sapi saya ini bunting ini. Ini biasanya anak-anaknya bagus, ini peranakan bagus, metal atau Brahman itu ya Pak ya. Kamu berani berapa? Nah, itu jahalah. wa ma asbaha dzalik faqulu dzalika ghararun wadih, dan apa yang semisal itu. Seperti juga apa ini jam yang di kantong saya, kamu berani berapa? Ya, berani berapa ini mas? Jam yang di kantong saya ini loh. Ya enggak tahu. Berani 100.000, padahal nilainya cuma 15.000 ya. Taruhan. Iya kalau masih hidup, kalau sudah mati. Kenapa? Karena enggak tahu. Karena tidak apa? Tidak tahu. Dan yang semisalnya ini apa? Masuk pada gharar yang jelas. Semua itu tidak dibolehkan. Yang di situ masih ada apa? Taruhan. Ada gharar, untung-untungan. Ini apa? Tidak dibolehkan. Qala wa min hikmati syari tahrimu hadza daw lima fihi min al-mukhatarat wa ihdathil adawat allati qad yaghbinu fiha ahaduhuma al-akhar ghabnan fakhishan mudirran. Dan hikmah dari asyari, pembikin syariat, hikmahnya apa? Mengharamkan jual beli jenis ini. Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli seperti ini, hikmahnya apa? Lima fihi minal mukhatarat, dikarenakan di dalamnya ada apa? Taruhan, untung-untungan. Ini yang pertama, di situ masih ada taruhan. Wa idzil adawat, dan yang kedua apa? Memunculkan permusuhan. Wah, akhirnya apa? Wah, dia menipu dia. Ternyata bajunya di dalam sobek-sobek. Suruh beli 100.000 lagi. Atau ternyata isinya cuma disuruh bayar 10 juta lagi. Mau menyebabkan apa? Permusuhan. Allati qad yaghbinu fiha ahaduhumal akhar, yang apa? Kebanyakan dan kadang ini salah satu dari keduanya apa? Ghabn, tertipu. Ghabnan fakhisan, dengan apa? Ketertipuan, bahasa kita apa? Kecelek. Dengan kecelek yang apa? Fakhis, yang besar. Mudiran, yang berikan madarat kepadanya, kerugian yang besar. Oleh karena itulah maka jual beli yang seperti ini diharamkan, tidak dibolehkan. Yaitu jual beli yang ada apa? Al-gharar war jahalah. Semua model apapun kalau di situ ada gharar dan jahalah, fakhisan, maka itu diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.